أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Maka tanyalah suatu negeri yang kami singgah pada negeri tersebut, yaitu di mana? Di Mesir. Ya, karena perjalanannya dari mana? Dari Syam ke negeri Mesir. Wal'ir allati aqbalna fiha, ay rafaqna fiha, rafaqnaha an sidqina wa amanatina wa hifdina wa rasyatina. Barang dagangan yang kami bawa, ya, tentang kejujuran kami, amanah kami, penjagaan kami. Bosnya kami bukan pencuri. Ima akhbarna kabih, dari apa yang kami berikan kabar kepada kalian, bahwasanya kami bukan pencuri, bukan yang mencuri barang milik raja. Wa inna lasadikun, dan sungguh-sungguh kami benar-benar adalah orang-orang yang jujur. Lam nakdim, lam nughayyir, wa lam nubaddil, bal hadzal waqi'. Kami tidak mendustakan, tidak berdusta, tidak merubah-rubah. Falamma raja'u ila abihim, ketika mereka kembali ke ayah mereka, akhbarahu bihadzal khabar, maka dikhabarkanlah tentang kisah ini, cerita ini, kabar berita ini, bahwasanya Benyamin ditahan. Benyamin ditahan. Ishtadda huznuh wa tada'af kamduh wa tahamahum aydan fi hadhihi al-qadhiyah. Semakin berat kesedihan Nabiullah Ya'qub, watada'u, dan semakin berat bertambah beban derita Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam, wattahamahum aydan fi hadzal qadhiyah. Dan Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam juga menuduh ikhwatu Yusuf di dalam perkara ini. Kamattahamahum fil aula, sebagaimana Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam menuduh mereka pada peristiwa yang pertama, yaitu peristiwanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, kalianlah yang berbuat ya perkara ini. Fasabrun jamil, maka bersabar lebih baik. Alja fi dzalika ila sabrul jamil, sehingga aku bersabar dengan bersabar yang baik. Alladzi la yusibuhu tasakhkhutun wala jaza' wala syaqwa lil khalq. Bersabar yang tidak diiringi dengan celaan cacian atau malah syakwa lil khalq, curhat pada makhluk. Ya, namanya musibah bisa aja manusia, oh fulan gini, anak saya gini, fulan gini. Ya syakwa lil khalq, omong sana sini. Ya sabar mah sabar, tapi kalau dia nggak ngomong sana sini atau mencela mencaci mengumpat atau cerita kemana kemana ya sabar dan dia tahan ucapannya. Tumaljailah husul al-farj. Faraj. Lama ra'a anna al-amr shtadda. Kemudian Nabiullah Ya'qub AS kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan jalan keluar. Lama ra'a anna al-amr shtadda wal-karbah intahat. Ketika Nabiullah Ya'qub AS melihat perkara yang semakin susah, semakin berat, semakin susah, kegentingan semakin genting dan berat, maka Nabiullah Ya'qub AS masih berharap. Ini penting. Sudah buntu, Nabiullah Ya'qub AS sudah tua, ketika itu dalam keadaan apa? Buta karena apa? Kesedihan yang mendalam. Al-Mu'im dalam keadaan lemah, tapi berharap kepada Allah tinggi, pengharapan kepada Allah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. So, ini penting. Mental, kekuatan jiwa. Coba kita diuji misalnya jalan naik motor banyak beletus, rusak, hancur, enggak punya duit untuk tambal ban, kira-kira gimana? Putus asa enggak? Panas lagi. Dorong dari tol ya sampai pondok misalnya jauh, nggak ada teman, nggak ada apa, itu baru motor. Mungkin keadaan jiwa seseorang ketika itu gimana? Ini Nabiullah Ya'qub alaihissalam dua-duanya hilang, Yusuf dan Benyamin hilang. Hilang bukan hilang ini, tapi ya jauh. Yang satu Nabi Yusuf dalam keadaan apa? Dari kecil hilang ya, pisah dengan Ya'qub alaihissalam selama 40 tahun. Mana kalau kita hilang jauh 40 tahun aja udah. Waduh, udah stres kemana-mana. Nah, tapi pengharapan, kemantapan jiwa seorang ayah, Nabiullah Ya'qub AS masih tetap berharap pada Allah, husnudzan pada Allah, berbaik sangka pada Allah. Nah, asallahu ayatiyani bihim jami'a. Semoga berharap pada Allah agar Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Padahal coba Nabi Ya'qub sudah berpisah dengan Yusuf selama berapa? 40 tahun. Penjaranya, ininya, itunya. Lah ini Benyamin lagi. Nah, diuji dengan berpisah dari dua anaknya yang mereka, yang beliau sayangi. Nah, tetapi kekuatan jiwa kepada Allah, berharap pada Allah agar Allah membukakan kesusahan, kepayahan, kegentingan. Ya, berharap yang nah, besar kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. tapi kepada makhluk, kepada bukan kepada makhluk, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah satu lagi, Yusuf, Bunyamin dan saudara yang besarnya, karena kemarin bilang apa? Falan abrahal arda, aku enggak akan meninggalkan negeri ini. Berarti kan sebagai jaminannya, dalam artian mengawasi Benyamin. Tiga, yang paling besar Yusuf dan Benyamin. Ya, bagaimana kesedihan Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Jangan sedih, tapi tetap dengan kesedihan yang berat, yang mendalam. Ya, kalau kita sudah mentok ini. Ya, telepon ini, telepon itu. Zaman sekarang ada telepon, dulu mah enggak ada telepon. Ya. Nah, mau bagaimana? Mau nyuruh siapa? Mau minta tolong sama siapa? Ini raja, kerajaan. Allah musta'an. Berharap yang besar, menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan jiwa ketika dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan enggak bisa apa-apa, tapi tetap optimis, mempunyai kekuatan jiwa, berharap hanya pada Allah. Inilah. Nah, tawakalnya, menyandarkan diri hanya pada Allah ketika dalam keadaan genting, ketika dalam keadaan susah, lebih-lebih dalam keadaan perang, dalam keadaan perang, pertempuran, peperangan, harus menyandarkan diri kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Ini jalan keluar. Nah, innahu wal alimul hakim alladhi ya'lamu hali wa ihtiyaji ila tafrijih wa minnatih wa ittirari ila ihsanih. Sungguhnya dialah Allah al-alim yang maha mengetahui keadaanku, wahdiyaji ila tafrijih, dan butuhnya aku di dalam jalan keluar ini, anugerah ini. Dan aku sangat membutuhkan kebaikan dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ihsannya kepadaku. Al-Hakim alladzi ja'ala likulli syai'in qadara, yang menjadikan segala sesuatu takdir, ketentuan, wa likulli amrin muntaha, masing-masing ada muntahanya, endingnya, ada solusinya, ada akhirnya. Bihasabi maqsadat hikmatuhu ar-rabbaniyah, sesuai dengan hikmah Allah yang rabbani, yang mengatur segala sesuatunya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hikmah mungkin. Ya, banyak sekali hikmah. Perjalanan panjang. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam berapa tahun? Ya. Berapa tahun? Ya tadi kurang lebih 30 tahun, 40 tahun. Ini ada hikmah, ada ceritanya, ada ibrahnya. Ya. Banyak. Dan itu lama. Nggak bisa sebentar, nggak bisa setahun, dua tahun baru. Banyak kisah. Hikmah, pelajaran. seperti hikmah pelajaran apa dari sebelumnya Indonesia dijajah oleh siapa? Negeri apa aja yang menjajah Indonesia? Inggris, Portugal, dari awal sebelum Belanda. Siapa? Portugal, Inggris, Belanda, Jepang, berapa negara itu? Ada lagi? Portugal, Inggris, Belanda. Tapi melawannya pakai apa? Mereka persenjataannya lengkap. Kebanyakan dari rakyat Indonesia apa? Bambu runcing, mereka udah pakai persenjataan apa? Senapan api dan yang semisal. Hikmah dibalik itu semua banyak dan itu tahunan, 300 tahun mungkin bisa dari awal penjajahannya bisa dan sebelumnya dari Portugal sebelumnya yang nyerang ke kerajaan-kerajaan disebutkan dalam tarikh Islam itu ada utusan dari Genghis Khan yang di zamannya Majapahit itu. Di tahun 700 Hijriah, 700 tahun yang lalu, ya, nah, disebutkan dalam kisah tersebut, nah, bahwasanya utusan dari Genghis Khan masuk ke Nusantara, kemudian utusan tersebut telah dipotong telinganya. Ya, oleh kerajaan Majapahit. Al-Muhim dari ini semua kisah-kisah bahwasanya perjuangan. Ya, di antaranya adalah bahwasanya kembali ke kaum muslimin mempunyai mental. Ya, mental kekuatan pejuang. Ya. Untuk mengusir penjajah. Hikmah secara umum. Ya, secara khusus banyak. Ini kalau ditinjau dari segi hikmah. Banyak hikmahnya. Walaupun berat dan pahit. Nah. Al-Muhim yang namanya hikmah. Atau kisah-kisah itu lama. Tidak sebentar. Ya, tahunan baru bisa terlihat. Ya, walaupun ada diambil dari peristiwa yang baru ada hikmahnya. Hikmah itu nam bagi orang-orang awam kadang baru tersadari. Tapi seperti Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam tetap yakin. Tetap yakin kepada Allah. Nah, karena Nabi Allah Yaqub mengatakan innahu huwal alimul hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui keadaanku, keadaan Nabi Yusuf, keadaan Bunyamin, keadaan kakaknya yang tertua. Semuanya Allah maha mengetahui. Sehingga kekuatan Nabi Yaqub alaihissalam sangat kuat tawakalnya berharapnya kepada Allah sangat-sangat kuat dalam keadaan beliau sudah tua dalam keadaan beliau lemah dalam keadaan beliau buta ketika itu tetapi kekuatan jiwa tawakalnya penyandarannya, husnudzannya kepada Allah sangat-sangat kuat. Sehingga akhir dari kisah ini, ya Nabi Yusuf alaihissalam beserta Benyamin dan kakak tertuanya, berjumpa dengan ayahnya. Ini berharap husnudzan, raja. Wa tawakkul pentingnya dari kesempitan-kesempitan yang ada. Berdoa Ini penting. Separah apapun ujian kita, Nabi aku puluhan tahun, kalau kita diuji setahun dua tahun udah, ya udah gak karuan. Ini puluhan tahun susah, berat, gak ada koneksi, gak ada ini, gak ada itu. Tapi kekuatan jiwa hanya pada Allah, tawakal hanya pada Allah, berharap hanya pada Allah. Ini penting. Di dalam keadaan, setiap keadaan hidup kita seperti ini, harus bertawakal, nyandarkan diri hanya pada Allah. Tauhid, tauhid, tauhid. Ya, tauhid. Nah, di balik itu semua, tauhidnya harus kuat, penyandarannya harus kuat hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.